Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode spesial hingga beberapa, mungkin beberapa pekan ya. Karena kita akan bersama-sama dengan Dr. Kamil dan anak-anaknya, Tabarok, Yazid, dan Zena. Mereka akan bicara tentang taubat, sesuatu yang mesti saya menjelaskan. Tapi hari ini dan beberapa hari ke depan, saya akan persilakan mereka semua untuk kemudian menjelaskan. Silakan, selamat menikmati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة بفضل الله عز وجل وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية بأن يكون الحديث في هذه الحلقة عن التوبة. Ya, kita ketemu lagi di episode saat ini ya. Sebagaimana kami berjanji kepada para hadirin semuanya, pada penonton semuanya di episode yang lalu, bahwa pada episode ini kita akan berbicara kembali tentang taubat. سأبدأ حديثي بسؤال في تبارك وليزيد. Ya, insyaAllah pada kesempatan ini saya akan memulai dengan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Tabarak dan kepada Yazid. هذا السؤال هم لا يعلمون إجابته من قبل. Ya, pertanyaan ini sebelumnya belum mereka persiapkan. Sebelumnya mereka tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. فأنا أسألهم الآن وأقول من أول من تاب الله عليه؟ Ya, saya akan berbicara atau bertanya kepada mereka siapa orang yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أول شخص أول إنسان تاب الله عليه. Orang yang pertama kali diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Mereka menjawab Nabi Adam alaihi salam. Barakallahu fiikum sayyiduna Adam بالفعل. ولذلك في سورة البقرة قول الله عز وجل عن الكيفية التي تاب بها آدم إلى الله عز وجل. Ya, oleh karena itu di surat Al-Baqarah kita menyaksikan bagaimana cara Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله عز وجل هو أول الله سبحانه وتعالى هو الذي تاب على آدم وعلمه كيف يتوب. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan taubat ampunan kepada Nabi Adam dan memberikan cara bagaimana cara Nabi Adam untuk bertaubat. الدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ya, dalilnya adalah yang ada di surat Al-Baqarah, Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat yang mana kalimat itu intinya bertaubat kepada Allah dan Allah sesungguhnya Maha memberi ampunan. بل سبحان الله العلي العظيم قد تكون معصية آدم سببا في أن الله عز وجل قد اجتباه. Bisa jadi maksiat yang dilakukan Nabi Adam itu menjadi sebab untuk dipilihnya Nabi Adam sebagai nabi atau sebagai orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. تريدون الدليل من القرآن. Kalian pasti menginginkan buktinya ataupun dalilnya daripada Al-Qur'an. Istami'u liqawli Allah 'azza wa jalla wa 'asa. Fa 'asa Adam rabbahu fa wa thumma jatabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Idzan wa 'asa Adam rabbahu fa ghawa thumma tati ba'da dhalik ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ya, di ayat yang tadi jelaskan bahwa Nabi Adam bermaksiat dan Nabi Adam terjerumus ke lembah maksiat dan tersesat, lalu setelah itu Allah mengampuni Nabi Adam dan memilih Nabi Adam menjadi manusia pilihan Allah. ليس في هذا دعوة للمعصية ولا للذنب ولكننا نتحدث عن طبيعة آدم وبنيه. Ya, dalam ayat ini kita Allah tidak mengajak kita untuk melakukan maksiat, tetapi ayat ini menjelaskan tentang sifat ataupun karakteristik Nabi Adam dan anak keturunannya yang mana mereka biasa melakukan maksiat. ولهذا لابد أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الوقت. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus penting bagi kita untuk menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bni Adam," wa fi riwayah "kulli bani Adam khata." Ya, setiap anak cucu Adam adalah orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baiknya orang-orang yang bermaksiat dan berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Idzan al-khata' wal ma'siyah qad yakun tabi'ah fi bani Adam. Bisa jadi kemaksiatan dan kesalahan itu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Walakin al-aham likay yakun hadha ibni Adam ala khair wa min khair bani Adam an yakun min at-tawwabin. Tetapi yang penting agar anak cucu Adam ini menjadi baik dan sebaik-baik anak cucu Adam adalah orang-orang yang bertaubat. Ta'lamun kalimat khatta مثل kalimat tawwab في اللغة العربية كلاهما صيغة مبالغة. Kalimat atau kata khatta dan kata tawwab itu modelnya sama dalam grammatical bahasa Arab. Dua-duanya menunjukkan sifat yang berlebihan. Ya, banyak berbuat salah khatta'un dan tawwabun banyak melakukan pertaubatan dan minta ampun. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين المتطهرين يا رب العالمين وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر. Jadikan kami orang-orang yang melakukan pertaubatan dan berikan kami taufik untuk melaksanakan semua kebaikan. وادعوكم جميعا لاحضار المصحف الذي يحمل التفسير لكي يكون في ايديكم بعد الفاصل ان شاء الله. Ya, saya mengajak kalian semua para penonton untuk masing-masing mengambil Qur'annya yang ada terjemahannya untuk bisa mengikuti kajian kita setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udna li hadaratikum ba'da al-fasil wa insyaallah ataitum jami'an bil mashahif. Ya, kita kembali setelah pariwara tadi. Insyaallah kalian semuanya para penonton sudah membawa Qur'annya masing-masing. نفتح سورة النساء الآية 17. Kita buka masing-masing buka Qur'annya surat An-Nisa ayat ke-17. فأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أحدثكم عن التوبة فقط من سورة واحدة في كتاب الله وهي سورة النساء. Insyaallah kali ini saya akan berbicara pada kalian semua tentang taubat dari satu surat saja yaitu surat An-Nisa. فهذه الآية كما هي آيات القرآن جميعا لا يجوز أن نتحدث عنها وحدها ولكن لابد أن نعلم ما قبلها وما بعدها. آيات ini yang akan kita kaji ini tentunya kita tidak boleh hanya mengkaji ayat ini satu saja, tetapi kita juga harus mengkaji ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sebagaimana ini juga harus dilakukan di setiap ayat di dalam Al-Quran. فبعض الناس يأخذون من القرآن آية أو قطعة من آية جزء من آية ويترك ما قبلها وما بعدها في حين كل آيات القرآن متصلة ونسق متكامل. Sebagian orang mengambil ayat Al-Quran satu saja ayat Al-Quran. Ya. Ada sebagian lagi mungkin mengambil potongan ayatnya saja. Padahal harusnya kita mengkaji ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Karena ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya itu berhubungan satu dengan yang lain. هذه الآية أتت بعد الحديث عن الزنا وهو أحد الكبائر. Ya, ayat ini, ayat ke-17 ini berbicara tentang sebelumnya berbicara tentang zina, tentang perbuatan zina di mana perzinahan merupakan salah satu dosa besar. وهذه الآية تحمل وعد من الله عز وجل أخذه على نفسه بالتوبة على من يتوب. Ya, ayat ini menjelaskan tentang janji Allah mana Allah memastikan mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan taubat, memberikan ampunan. Innama at-taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Ai anna Allah 'azza wa jalla akhadha 'ala nafsihi 'ahdan an yatub 'ala ha'ula alladzina yarkibuna al-atham aw ma'asi bijahalah. Ma ya'lam. Ma ya'lam. Ayo. Ya Allah dalam ayat ini menjelaskan tentang janji Allah, di mana Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, yang berbuat maksiat, di mana maksiat itu sebelumnya tidak dia ketahui. ثم يتوبون من قريب. نعم هذا إنما تعجل منهم للخير بالبعد عن الشر، تعجل منهم بالعودة والإنابة إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat maksiat karena dia bodoh, karena dia tidak tahu itu maksiat. Lalu setelah itu dia bertaubat, segera bertaubat. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أي عَلِيمًا بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا ارْتَكَبُوا الْآثَامُ وَالْمَعَاصِي بِجَهَالَةِ. Potongan ayat selanjutnya jelaskan bahwa Allah selanjutnya memberikan ampunan kepada mereka, dan Allah sesungguhnya maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya apa? Artinya Allah mengetahui bahwa mereka berbuat maksiat karena mereka bodoh, karena mereka tidak tahu. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يعملون تدل على الاستمرارية، مصر على السيئة وعلى المعصية. Dan taubat tidak diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Ya, ya'malun itu artinya terus-menerus berbuat maksiat. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Mathaluhu mathal Fir'aun. Selanjutnya ayatnya menjelaskan tentang lalu orang itu ketika akan datang kematian, ketika sakaratul maut, dia baru bertaubat. Ketika meninggal, ketika mati, dia baru bertaubat. Perumpamaannya adalah perumpamaan Fir'aun. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Alladzina yamutuna wahum kuffar la tauba lahum. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak ada taubat, tidak ada pengampunan bagi mereka. Balahumul azabil alim laqaulillah azza wa jal ulaika a'tadna lahum azaban alima. Tetapi bagi mereka adalah azab yang kejam, azab yang menyakitkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah mempersiapkan bagi mereka azab ataupun azab yang keras. هذا لابد أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر أي من هذه المعصية ألقاها أي لم يكتبها وإلا كتبت له واحدة. Dalam kesempatan ini penting bagi kita menyebutkan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat yang berada di kiri kita, malaikat yang mencatat amal keburukan kita, sesungguhnya tidak mencatat keburukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika berbuat keburukan, malaikat tersebut tidak langsung mencatatnya, tetapi mengangkat pulpennya untuk menulisnya itu sampai 6 jam. Ketika 6 jam, setelah 6 jam ditunggu oleh malaikat apakah dia bertaubat atau tidak. Kalau dia bertaubat, maka tidak jadi dia tulis. Malaikat tersebut tidak jadi menulis keburukan orang beriman tersebut. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka tetap dicatat satu keburukan. Sadaqa Rasulullah SAW wa nalqakum ba'dal fasl. Ya, maha benar Rasulullah SAW dan kita akan kembali setelah yang satu ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضرتكم في آخر فقرة من هذه الحلقة. يا kita kembali di segmen terakhir dari episode ini. اتفقنا جميعا أن نفتح المصحف وقرأنا من الآية 17. الآن أريد الانتقال إلى الآية 26 نفس السورة، سورة النساء. يا kita sudah sepakat untuk membuka Al-Quran yang masing-masing. Dan kita sudah membaca surat An-Nisa ayat ke-17. Lalu kita akan lanjutkan dengan membaca surat An-Nisa ayat ke-26. Ta'lamun fi hadhihi al-ayah as-sadisa wal-ishrin yattadih lana iradatullahi azza wa jalla al-khair li kulli ibadih. Di ayat ini, di ayat ke-26 ini jelas bagi kita, kita jelas melihat bagaimana Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Bal wa bayanuhu subhanahu wa ta'ala lahum li kulli syai'i fi hadzal Qur'anil Hakim. Ya, tetap bahkan penjelasan Allah tentang segala sesuatu di Al-Qur'an Karim. Istami'u li qawli Allah 'azza wa jalla yuridu Allahu li yubayyana lakum. Ya. Coba perhatikan firman Allah. Allah ingin menjelaskan kepada kalian semuanya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan memberikan kalian petunjuk atas jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum. Dan Allah ingin memberikan ampunan dan taubat kepada kalian semuanya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah ingin memberikan taubat kepada kalian semuanya. Azun at-tikrar la yahtaj لترجمة في أي لغة فالتكرار له معنى واحد وهو التأكيد أيا كانت اللغة طالما يتكرر الأمر يدل على التأكيد. Pengulangan tentang Allah ingin memberikan taubat tadi merupakan tidak penting bagi siapapun dan dalam bahasa apapun. Tetapi di sini pengulangan di sini tentunya menjelaskan tentang pentakidan, tentang bagaimana penegasan bahwa Allah betul-betul akan memberikan taubat kepada kita semuanya. Lidzalik qult lakum hadhihi al-ayat 26 والسابعه والعشرين وغيرها وما بعدها تدل على إرادة الله القوية أن يتوب على عباده سبحانه وتعالى. Oleh karena itu saya jelaskan di awal tadi bahwa ayat ini ayat ke-26, ayat ke-27 dan seterusnya menjelaskan, membuktikan kepada kita tentang bagaimana Allah betul-betul menginginkan kebaikan, betul-betul ingin memberikan taubat kepada kita semuanya. فهو يقول ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم. Allah berfirman, Allah memberikan taubat kepada kalian dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dan Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian semuanya. ولكن احترسوا لقوله سبحانه وتعالى. ولكن ايش احترسوا احذروا لقوله سبحانه وتعالى. Tapi coba perhatikan, hati-hati, simak firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, ingin condong, ingin miring, semiring-miringnya pada perbuatan yang buruk. Ta'lamun al-mail hakadha wa min al-mail ata al-mal. اسم المال في اللغة العربية لأنه يميل بابن آدم. Ya. الميل itu dalam bahasa Arab artinya condong, ya. Seperti ini adalah condong. Dan al-mail juga merupakan asal kata daripada al-mal. Al-mal adalah harta. Al-mal adalah harta. Dan kenapa harta dikatakan mal di dalam bahasa Arab? Karena orang condong kepadanya. Kebanyakan orang rata-rata condong kepada harta. ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم أعداؤنا أن تميلوا ميلا عظيما. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, yaitu mereka adalah musuh-musuh kita, mereka menginginkan kecondongan yang besar. يريد الله أن يخفف عنكم. Allah ingin meringankan bagi kalian semuanya. قاعدة عامة. يريد الله أن يخفف عنكم لما؟ وخلق الإنسان ضعيفا. Ini merupakan kaidah umum bahwa Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian semua. Kenapa? Karena manusia diciptakan lemah. هذه القاعدة موجودة أيضا في آية أخرى في قول الله عز وجل في آية الصوم التي نحفظها جميعا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كايدة ini juga kita temukan di ayat puasa yang kita hafal semuanya bahwa Allah menjelaskan Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kita kesukaran. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه. Saya tutup ditutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, "An-nadam taubah." Penyesalan merupakan taubat. "Wat-ta'ibu min az-zambi kaman la dzamba lah." Orang yang bertaubat atas dosanya seolah-olah dia itu tidak mempunyai dosa sama sekali. "Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam." Ya, jadi sama ya, orang-orang yang memberikan yang bertaubat kepada Allah dari perbuatan buruknya itu sama dengan orang yang perkataan Rasulullah begitu maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa insyaallah antazirkum fil halqa alqadimah ma'akum almusahif مفتوحه سوره النساء تناولنا الايه 17 والايه 26 المره القادمه الايه 10 بعد ال100 ya insyaallah pada episode selanjutnya kita tetap akan membuka Qur'annya di surat An-Nisa. Kita sudah mengkaji ayat ke-16, kita juga sudah mengkaji ayat ke-26. Insyaallah selanjutnya, episode selanjutnya kita akan mengkaji surat An-Nisa juga ayat ke-110. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.